Oh. Sayang tuh тресно, ти пале стресно. Я пале тресно, ти пале маторно. Llama son pasaya o mala la bagian sing larani aku wae. Oh, beneath the tree. Perjuangan ku wirang tertinggi. Jepot tali tak lakon ini I'm not afraid to die. ketemu awakmu. Singkat di awal tujuan perhatianku. Esmu semanis madu gawe ku keroso hatiku. Aku pengen neng sandingmu. Aku iso opo yeah.